berpakaian sekeliwatan. Agung dekuah sampai milu-miluan, apalagi ya sampai bakat si godaan. Pergaulan ada tanda salah kenjarian, dendek sampai kembauan si iruan godean jaga pergaulan. Oh, zaman makin sampun modern, pina dengan lupa daratan. Mundek tahu jaga pergaulan, pasti pergaulan ada tanda salah kenjarian, dendek sampai ke